Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu Allahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Pada kesempatan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Manzumatul Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu taala, dengan penjelasan yang disebutkan oleh Imam Al-Faqih Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan taqdimu qaulillahi wa qauli rasul ala kulli qaulin, mendahulukan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh perkataan, pada bait yang ke-36. Wada'anka ara'ar rijali wa qaulahum faqaulu rasulullahi awla wa ashrahu. Dan tinggalkanlah olehmu pendapat-pendapat manusia, waqaulahum, dan perkataan-perkataan mereka, faqaulu rasulillah, maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awla, itu lebih baik, wa ashrah, dan lebih jelas. Tersisa sedikit dari penjelasan Syekh Saleh bin Fauzan dari bait ini, dan telah kita bacakan penukilan yang telah dibawakan oleh beliau fidhullah dari perkataan para a'immah yang menyebutkan tentang wajibnya bagi kaum muslimin untuk tidak bertaklid kepada ucapan para imam kecuali ucapan tersebut sesuai dengan dalil, baik dari Alkitab maupun dari As-Sunnah. Yang beliau sebutkan di sini ucapan Al-Imam Malik rahimahullah, ya, kullu naradun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Semua kita itu menolak dan ditolak. Ya, ini kita bisa menolak dan kita bisa ditolak. Radun wa mardud. Illa sahib hadzal qabr. Kecuali pemilik kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik rahimahullah yang beliau digelari dengan Imam Darul Hijrah, yang beliau berada di kota Madinah An-Nabawiyah, maka beliau dekat dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapannya mutlak untuk kita terima, yang tidak bisa ditolak, tidak bisa untuk ditentang. Ya. Tidak bisa untuk dikritisi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ucapan beliau itu sudah harga mati. Apa yang beliau khabarkan, maka kita benarkan. Sami'na wa sadaqna. Apa yang beliau perintahkan, maka kita sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat kepada beliau. Ya. Tidak boleh mengkritisi, ya, dengan alasan tidak sesuai dengan akal-akal kita. Ini hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang perintah, ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Dan dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa fitnah ini maksud di sini adalah asyirk, kesyirikan. Ya. Yang mana bisa jadi ketika seseorang menolak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena tidak sesuai dengan akalnya, sehingga dia tolak dengan hawa nafsunya, bisa jadi di dalam hatinya, ya, akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala zir, penyimpangan, kesyirikan. Nah, akhirnya menyimpang, syirik. Nah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka kesimpulannya, di dalam menghadapi khilaf, kita kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Demikian pula dalam perkara-perkara yang kita jahil tentangnya, yang kita tidak mengetahui tentang suatu perkara di dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala pun telah membimbing kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri. Ya, ahlu dzikr yakni yang dimaksud di sini para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Nah, bertanya kita kepada ahlul ilmi, minta fatwa kepada mereka. Karena merekalah ahlul futya, orang-orang yang memang ahlinya untuk berfatwa, terutama dalam permasalahan-permasalahan nawazil, masalah-masalah kekinian. Nah, yang kita tidak tahu, yang kita tidak bisa untuk melihatnya di dalam kitab-kitab, permasalahan-permasalahan kontemporer, ya, permasalahan terkini, fitnah-fitnah yang terjadi, peperangan, ya, konflik atau yang semisalnya, bagaimana kita menghadapinya? Tentunya kita merujuk kepada para ulama. Jangan kita berbuat sesuai dengan emosional kita. Jangan kita berbuat sesuai dengan perasaan kita. Ya. Serahkan kepada para ulama. Apa yang difatwakan kepada para oleh para ulama, itu yang kita ikuti. Ya. Terkait pemilu misalnya. Bagaimana hukum pemilu? Para ulama mengatakan pemilu haram, tidak diperbolehkan, ya, karena itu merupakan bagian daripada pesta demokrasi. Sementara demokrasi merupakan budaya orang kufar, ya, produk Yahudi ini demokrasi, yang menentukan sesuatu pilihan berdasarkan suara terbanyak. Ya. Yang paling banyak suaranya dialah yang menang. Tidak peduli, ya, suara siapa itu, apakah suara orang berilmu atau suara orang jahil, ya, suara orang fasik, bahkan mungkin suara orang gila, ya, katanya sekarang ini orang gila juga bisa memilih, ya. Nah, kabarnya seperti itu. Orang gila bisa memilih di TPS. Nah, maka ini demokrasi. Ya, berdasarkan suara terbanyak di dalam memilih sesuatu. Dan ini bertentangan dengan Islam. Ya, Islam bukan dengan cara seperti ini. Islam, ya, di sana ada ahlu syura, orang-orang yang memang mereka ahli untuk bermusyawarah, ya, para ulama, ahlul ilmi. Nah, bukan suatu pilihan. Para ulama, bukan orang awam. Sementara Allah Subhanahu wa taala Berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, apakah sama orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama seorang yang mukmin dengan seorang yang fasik? Enggak sama. Jadi suaranya tidak bisa disamakan. Ya. Sementara demokrasi hendak menyamaratakan semua. Tidak peduli suara siapa itu. Siapa yang memilih enggak peduli. Ya, yang penting kalau yang terbanyak itu yang menang. Ya. Bahkan di dalam prinsip demokrasi ini terdapat satu slogan yang itu slogan yang kufur. Yang mereka mengatakan apa? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Waliyazbillah. Ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Naudzubillah, ini kalimat yang kufur. Baik. Maka terkait permasalahan seperti ini merujuk kepada para ulama. Ya, apabila gitu ya. Naam. Fayas'alu al-'ami man yasiqu bi'ilmihi wa dinihi wa ya'khudhu biqaulihi. Maka seorang yang 'ami, seorang yang awam, yang 'ami, dia bertanya kepada orang yang terpercaya keilmuannya, demikian pula dari sisi agamanya. Wa ya'khudhu biqaulihi, dan dia mengambil ucapannya. Nah ini, seorang yang awam apabila dia tidak bisa membahas suatu permasalahan ilmiah karena tidak memiliki kapasitas ilmu, diperbolehkan untuk kita bertaklid kepada ulama yang terpercaya tentunya. Nah, jangan berjalan sendiri. Nah, mengikuti para ulama. Ada satu permasalahan fikhiyah misalnya, dia tidak bisa membahas ini, masalah ini, tidak bisa melihat dalil, maka boleh bagi dia untuk bertaklid kepada ulama tertentu. Nah, misalnya dia taklid kepada Syekh Al-Albani rahimahullah dalam permasalahan hadis misalnya. Nah, dia berpegang dengan tashih dan tadhifnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, tidak mengapa kalau seorang memang tidak paham. Ya. Nah, yang jelas saya berpegang dengan hadis ini dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani misalnya. Walaupun mungkin di sana ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Ya, jadi diperbolehkan untuk seorang tidak memiliki kemampuan untuk melihat dalil, maka boleh baginya untuk bertaklid kepada ulama tertentu. Akan tetapi dia jangan merasa cukup dengan itu. Hendaknya seorang belajar. Ya. Dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang pentingnya seorang mempelajari ilmu agama untuk dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Walihada yaqulun, oleh karena itu mereka, para ulama, mereka mengatakan madhabul amimu man aftahu. Madhabnya orang awam adalah madhab orang yang menfatwakannya. Ini madhab mereka. Jadi madhabnya adalah madhab ulama yang berfatwa kepadanya. Nah, ini. Fahada huwa dhabitu fi hadhil mas'alah. Maka inilah ketentuannya di dalam permasalahan ini. Ya, dalam permasalahan ini. Jadi hukum asalnya kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Mengikuti Alkitab dan Sunnah. Ini hukum asalnya. Ketika kita pun mengikuti para ulama, yang kita ikuti adalah hujah mereka, bukan semata-mata taklid buta, tidak. Nah, tidak diperbolehkan untuk seorang bertaklid buta kepada individu tertentu, para ulama, tidak boleh. Nah, lihat dalil mereka, apa hujah mereka ketika memfatwakan tentang suatu permasalahan. Kita lihat dalilnya. Syekh Fulan berpendapat ini, dalilnya seperti ini dan seperti ini. Ya. Ulama Fulan berpendapat seperti ini, dalilnya ini dan ini. Kita tahu, kemudian kita bandingkan. Oh, ternyata sepertinya yang lebih kuat adalah pendapatnya Syekh Fulan, lebih menenangkan hati saya. sehingga saya lebih condong pada pendapat Syekh Fulan. Nah, ini perkara yang dituntut. Bagi adapun taklid tanpa melihat dalil, apalagi hujahnya yang sangat lemah, maka ini madzmum, tercela. Nah, ini yang dicela oleh para ulama, taklid buta, ya, taklid ta'assub madhabi, ta'assub, ya, fanatik terhadap mazhab tertentu, yakin. Terutama pada zaman-zaman dahulu, ya, di zaman para a'immah dahulu, ini penyakit taklid ini banyak menjangkiti umat. Oleh karena itu keluar perkataan para a'immah seperti ini, karena banyaknya orang-orang yang taklid kepada mereka, sehingga mereka hendak berlepas diri dengan mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, ya, agar mereka dari pengikut mereka yang ta'assub buta, ya. Nah, diriwayatkan, ya, tentang orang-orang yang ta'assub, ada yang ta'assub mazhab Hanafi dengan ta'assub yang sangat mengerikan, sampai mereka berani membuat hadis palsu. Nah, ya, di kalangan Hanafiyah, orang-orang bermadzhab Hanafi, nah, dikenal satu hadis palsu, ya, yang hadisnya berbunyi, yakunu fi ummati rijalun yuqalu lahu, yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Yani Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Huwa adarru ala ummati min iblis. Ya, kata mereka, di tengah-tengah umatku nanti, hadis palsu ini dibuat oleh mereka. Di tengah-tengah umatku nanti ada seorang yang bernama Muhammad bin Idris. Yani Imam Syafi'i. Ya. Adarru fi ummati min iblis. Lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis. Na'udzubillah, ya. Sampai seperti itu. Wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah. Huwa siraju ummati. Dan akan muncul di tengah-tengah umatku seorang yang bernama Abu Hanifah dan dia merupakanku. Palsu, maudhu. Ya. Hadis yang palsu seperti ini saja itu mereka bangga-banggakan, ya, mereka banggakan. Bahkan orang di tengah-tengah mereka sekali, ulama, ya, ulama seperti Al-Imam Al-Hafidz Al-Aini, Badruddin Al-Aini rahimahullahu taala, pengarang kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Nah, akronnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi Syarah Sahih Bukhari itu semua mazhab ada syarahnya. Syarah mazhab Hanafi ada syarah Umdatul Qari, ya, milik Imam Al-Aini. Mazhab Maliki juga memiliki syarah Sahih Bukhari, yaitu syarah Ibnu Battal. Mazhab Syafi'i ada syarah Ibnu Hajar Fathul Bari, dan ini yang mazhab Hambali juga memiliki syarah Fathul Bari juga namanya. Ya, karya Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali. Ha, ini. Al-Hafidz Badruddin Al-Aini, beliau merupakan seorang yang berilmu, mengerti hadis, tapi karena ada sedikit ta'asub, ya, terjangkiti ta'asub, rahimahullah, ghafarullahu lahu, ya, beliau bisa-bisanya juga mensohihkan hadis ini. Dan dikritik oleh para ulama. Dan para ulama sangat heran dengan perkara ini. Kok bisa-bisanya gitu. Ini menunjukkan apa? Taklid itu penyakit terkadang. Penyakit. Kalau seorang sudah merasa ta'asub dengan mazhab tertentu yang dia kagum dengan apa saja yang muncul, walaupun itu bertentangan dengan kitab dan sunnah, ya, maka akan diterimanya. Nah, alhamdulillah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, ya, senantiasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam beragama, berakidah, ibadah, muamalah, dan yang lainnya, dalam perkara-perkara agama. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, wal an as-suhuf wal kitabat kulluha tunadi bil akhdhi wa tawsi 'alan nas. Dan sekarang ya, koran-koran, wal kitabat, demikian pula tulisan-tulisan, artikel dan semisalnya, kulluha tunadi bil akhdhi bil ara. Semuanya menyeru untuk mengambil pendapat-pendapat yang ada. Wa tawsi'ati 'alan nas, dan semuanya menyeru untuk memberi keleluasaan kepada manusia, diberikan kebebasan, terserah ya. Nah, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk bersikap, nah, bebas, apalagi kalau sudah dilindungi dengan apa, hamburger ya kan, oh, hamburger ham maksudnya, hak azazi, apa, hak asasi manusia. Nah ini kalau sudah dipayungi oleh HAM, selesai. Ya, semua alasannya HAM. Mau berbuat maksiat, HAM. Yang penting saya tidak mengganggu kamu. Ya. Nah ini. Jadi, masing-masing menyeru untuk memberi kebebasan kepada manusia. Wa annahum idza ruddu ila dalil fa hadza harajun wa dhiqun hakadha yaqulun. Dan mereka, apabila mereka diseru untuk mengikuti dalil, maka mereka akan mengatakan, hadza harajun, ini berat, sulit. Wadhiqun, dan ini perkara yang sempit. Kalau kita ajak mereka untuk berpegang dengan dalil, ini sempit, mempersempit. Ya. Nah, dan akan memberatkan, kata mereka. Hakadza yaqulun. Nah. Wahadal qawlu kufrun, kata Syekh, dan ini merupakan ucapan yang kufur. Waliyahzubillah, ucapan yang seperti ini, apabila seorang diajak kepada dalil, oleh dia mengatakan ucapan seperti ini, bagi dia dalil itu mempersempit seseorang, menyusahkan seseorang, ini kufur. Nah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan kami tidak menjadikan bagi kalian agama ini suatu perkara yang berat. Ya, karena inna hadzadina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah, Islam itu mudah, bukan berat. Ya. Islam mudah. Nah, semua syariat Islam itu tidak ada yang berat. Semuanya bisa diamalkan. Semuanya bisa dilaksanakan, tidak ada yang berat dalam syariat Islam, tidak ada. Ya, semuanya kemampuan manusia. Puasa, walhamdulillah, tidak ada orang yang mati apabila dia berpuasa, tidak ada. Nah, bahkan dengan berpuasa seorang akan sehat dari sisi kesehatannya. Nah, semuanya bisa dilaksanakan. Sholat, walhamdulillah, bisa kita laksanakan. Nah, hanya sebentar, tidak lama. Nah, sehingga tidak ada yang berat dalam permasalahan agama. Li'anna qa'ilahu yara annal akhdha bid-dalil yakunu harajan. Karena orang yang mengatakan ini, dia memandang bahwasannya berpegang dengan dalil merupakan suatu bentuk perkara yang berat, haraj. Perkara yang sulit, yang menyusahkan. Ya, sehingga dengan ini mereka menuduh agama itu menyusahkan. Dan ini kufur. Berarti menuduh Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjadikan agama ini untuk menyusahkan manusia. Nah. Walladhi yaqulu hadza yakfur. Dan orang yang mengatakan ini, maka dia kufur. Wal akhdhu bid-dalil huwal faraju wa laysa harajan. Dan berpegang ataupun mengambil dalil merupakan bentuk kemudahan, bukan kesulitan. Kemudahan. Seorang akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia berpegang dengan dalil. Wa huwa taysiru minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan taysir dari Allah. Kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berat di dalam agama ini. Yang berat adalah hawa nafsu kita. Ya, yang berat hawa nafsu. Tidak ada yang berat. Nah, yang berat yang mengeluarkan biaya malah berbuat maksiat. Mengeluarkan biaya. Nah, seorang minum khamer, mengeluarkan biaya untuk membeli khamernya. Ya. Nah, salat tidak butuh biaya kita. Puasa tidak butuh biaya. Adapun ibadah yang lain seperti haji, zakat, itu kaitannya yang dengan harta, maka itu hikmahnya adalah dalam rangka untuk berbagi kepada sesama manusia. Nah, dan ini rahmat, salah satu bentuk rahmat di dalam agama. Nah, adanya syariat zakat untuk mensucikan harta seseorang, ya. Dan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang fakir. Ini rahmat, bukan perkara yang berat. Fahadha huwal kalamu fi mas'alatil khilafil ulama. Maka inilah pembahasan tentang khilaf, permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Wa madza na'khudhu minal aqwal al mukhtalifati fil masail. Dan apa yang harus kita ambil berupa ucapan-ucapan yang saling berbeda di dalam permasalahan-permasalahan. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau, bagaimana cara kita menghadapi khilaf ketika terjadi khilaf. Ya. Nah, yang mana khilaf seperti yang kita jelaskan, ada khilaf tadad yang saling bertentangan, ada khilaf tanawur, khilaf ragam di dalam ibadah, dan khilaf afham, khilaf dari sisi pemahaman yang masing-masing ya, berbeda di dalam menyikapinya. Kalau khilaf tadad maka tidak ada toleransi. Khilaf dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan usuluddin, dalam permasalahan yang di sana dalilnya jelas sharih sahih, ya, tidak bisa ditakwil. Nah, tidak ada celah ijtihad. Maka yang seperti ini yang menyelisihinya ya, tidak ada toleransi. Adapun khilaf tanawur, maka semuanya bisa diamalkan. Khilaf afham, maka kita pilih yang menurut kita lebih kuat pendapatnya. Seperti yang telah kita paparkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa qawlu nadhim rahimahullah, dan ucapan nadhim rahimahullah ta'ala, fa qawlu rasulillahi azka wa asyrah, maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azka wa asyrah, lebih suci dan lebih jelas. Al mu'tabar qawlu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap, yang dipilih adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi umirna bittiba'ih, dan inilah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan manusia. Nah, wa lam nu'mar bittiba'il ara'i wal aqwal, dan kita tidak diperintah untuk mengikuti pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan. Ya. Nah, jangan ngobrol gitu ya. Baik. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti pendapat dan ucapan-ucapan. Kalau kita mengikuti pendapat dan ucapan-ucapan manusia, ya. Betapa banyaknya pendapat manusia, ucapan-ucapan manusia, mana yang kita ikuti, ya, mana yang bisa kita pegang dari pendapat-pendapat tersebut. Nah, kalau kaum muslimin tidak kembali kepada Alkitab dan Sunnah, maka yang terjadi adalah perpecahan, perselisihan. Terjadinya perselisihan yaitu akibat karena berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." dan berpeganglah kalian semua dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Nah, jangan bercerai-berai. Menunjukkan apa? Terjadinya perselisihan, ya, cerai-berai di tengah-tengah umat diakibatkan oleh menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ya, solusinya itu menyeru kepada Alkitab dan Sunnah, ya, bukan menyeru kepada kelompok. Seperti Ikhwanul Muslimin menyeru kepada kelompoknya, ya, menyeru untuk mengikuti pimpinannya lah. Nah, sehingga orang-orang yang senantiasa, ya, mereka mendengung-dengungkan persatuan umat, persatuan umat, mari kita bersatu, ya, ini adalah suatu omong kosong kalau tidak ada landasannya. Bersatu di atas apa? Bersatu di atas kelompoknya masing-masing, tidak mungkin, ya. Yang mana terkadang mereka hendak memamerkan, ini kita bersatu nih, ada jemaah tabligh, ada Hizbut Tahrir, ada NU-nya, ya, ada yang lainnya, Ikhwanul Muslimin, ya, foto bareng, ya, foto bareng ditampilkan, dipamerkan di media, ini umat Islam sedang bersatu ini, ya, itu tidak benar, omong kosong, itu persatuan semu. Nah, ya, kalau masing-masingnya memiliki prinsip yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, tidak akan mungkin bersatu. Qalu Nadhim rahimahullah. Nah, kemudian kata beliau, wal ulama wal a'immah yuhadziruna min hadza ghayat at-tahdzir. Dan para ulama serta para a'immah, mereka memperingatkan umat dari perkara ini dengan sebenar-benar peringatan. Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Lumatul Itiqad, kata beliau, Al-Auza'i mengatakan, alaikum wa iyyakum wa ara'ar rijal, alaikum bi asari man salaf. Naam. Kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, alaikum bi asari man salaf. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan jejak para salaf. Wa in rafadokan nas, walaupun manusia menolakmu, ya, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan salaf, jalannya para salaf, walaupun manusia mereka menolakmu, menentangmu, ya, mencelamu, dikatakan keras, dikatakan radikal, dikatakan wahabi, dikatakan ketinggalan zaman, dikatakan terbelakang, kuno, ya, puritan, dan semisalnya, fundamentalis, ya. Tapi wajib bagi kita untuk mengikuti jejak para salaf, azhar salaf, mengikuti mereka, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Wa in rafadokan nas, walaupun manusia menentangmu, menolakmu. Dan itu memang konsekuensi, karena sunnah ini asing, ya. Nah, badal Islam ghuraba, fasayaudu badal Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana datangnya. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang ghuraba, orang-orang asing. Nah, jadi seorang yang berpegang dengan sunnah seperti orang asing, hidup di lingkungannya seperti bukan lingkungannya. Ya kan? Nah, mungkin sebagian kita merasakan seperti itu. Ketika kita mengenal sunnah, ya mungkin tadinya sebagian kita awam, setelah mengenal sunnah asing. Di lingkungannya yang biasanya, ya, akrab, sekarang asing. Ya. seperti gimana gitu rasanya. Bukan cuma di lingkungan, bahkan di keluarga terkadang asing. Asing, berbeda. Karena Islam sunnah itu asing. Tapi yang wajib bagi kita untuk senantiasa berpegang dengan sunnah, walaupun berat. Kembali kepada perkataan Imam Az-Za'i rahimahullah, kata beliau, alaikum bi asari min salaf wa in rafadokan nas wa iyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu lakabil qaul. Dan hati-hatilah kalian dengan pendapat-pendapat rijal, pendapat-pendapat manusia, pendapat orang, ya, walaupun mereka menghias-hiasimu dengan ucapan mereka. Hati-hati. Nah, walaupun dihias-hiasi dengan ungkapan-ungkapan indah, ya. Nah, Islam toleran misalnya. Nah, atau Islam warna-warni. Nah, atau Islam-Islam yang lain yang menyebutkan Islam dengan diberikan embel-embel tertentu. Nah, maka hati-hati dengan slogan-slogan yang didengungkan oleh orang-orang yang ada, terutama di zaman kita sekarang. Walaupun mereka menghias-hiasi dengan perkataan. Karena itu merupakan kesesatan, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Maka selesai kita dari penjelasan bait yang ke-38 terkait dengan wajibnya untuk mendahulukan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada beberapa pertanyaan di sini yang kita jawab apa yang mudah insyaallah taala. Afwan, bagaimana sikap kita apabila RT setempat mewajibkan untuk mengikuti pemilu dan akan dianggap seorang yang tidak taat kepada pemerintah apabila tidak mengikutinya? Mohon bimbingannya. Jazakallahu khairan. Wanta jazakallahu khairan. Ini kalau tidak salah sudah pernah dijelaskan ketika daurah Al-Ustaz Afif, ya kan? Nah, yang mana beliau menjelaskan yang namanya pemilu itu hak, bukan kewajiban. Hak. Ya, hak kita. Ya namanya hak, ya boleh kita ambil hak kita dan boleh untuk tidak kita ambil. Adapun kalau kondisinya seperti ini, ya disebutkan bahwa ya, kalau ketidakhadiran kita itu memang benar-benar akan menimbulkan fitnah memang, ya. Tapi jangan didasari sekedar prasangka saja, oh, kalau saya tidak hadir nanti dianggap seperti ini, enggak enak. Jangan seperti itu, ya. Kalau memang benar-benar akan timbul fitnah, akan timbul kemudaratan, ya maka tidak mengapa hadir di situ, ya. Tapi tidak memilih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi hukum asalnya kita tidak mengikuti, ya. Dan ini kita butuh fatwa ulama, ya, fatwa ulama. Taib. Afwan, ana mau bertanya, apakah benar sunnah dengan menggunakan celak untuk kaum pria? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyak. Nah, memakai celak bagi kaum pria ini sunnah, ya. Sunnah menggunakan celak untuk menyehatkan mata. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini, di apabila akan menimbulkan fitnah, terutama untuk para marodin, ya, para murdan, nam, anak-anak, asal jangan. Dan ini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin melarang, ya. Kalau antum kira-kira memakai celak, ya, menjadikan wajah antum menjadi cantik, misalnya, nah, jangan, ya, hati-hati masa-masa fitnah. Nah, asan ditinggalkan, kecuali memang bagi orang-orang yang tidak meninggalkan fitnah, dia sudah kelihatan rujulahnya, ya, kelihatan gagah ketika menggunakan celak, ya, kelihatan maco, ya kan, tidak mengapa. Tapi kalau masih belum berjenggot, dan satu lagi memakai gutroh, ya, ini juga dihindari. Tahu gutroh kan, sorban yang diselempangkan di kepala. Nah ini jangan, ya, untuk anak-anak. Afwan, Anda mau bertanya, apakah boleh anak kecil kita menciumnya? Nah, yang seperti ini kalau orang tua boleh, orang tua atau saudara-saudaranya, ya, boleh. Nah, adapun yang selainnya, ahsan jangan, ya, lebih baik tidak dilakukan, terutama apabila menimbulkan fitnah. Nah, menimbulkan fitnah, nanti antum akan dianggap sebagai seorang pedofil, ya, suka terhadap anak-anak. Jadi ahsan ditinggalkan. Kalau gemes melihat anak-anak, dijiwit aja, ya, tapi jangan keras-keras. Nah, tapi kalau masih anak-anak yang bayi, ya, itu insya Allah tidak mengapa, ya. Tapi yang sudah umur-umur 2 tahunan, 3 tahunan, asan jangan. Benarkah perkataan salah satu ustadz Halabiyun yang mengatakan bahwa salafi, orang-orang yang belajar di Yaman, Darul Hadis Dammaj, adalah orang yang hanya berpatokan kepada ulama-ulama Yaman saja? Mohon penjelasannya. Wallahu alam, yang jelas tidak bisa disamaratakan semua yang belajar di Yaman. Walhamdulillah asatidah kita rata-rata belajar di Yaman, dan mereka tidak semata-mata berpatokan kepada para ulama Yaman. Bahkan para masyaikhul Yaman itu banyak yang ditinggalkan, ya, murid-murid senior Syekh Mukbil rahimahullah, ya, Muhammad Al-Imam misalnya, ditinggalkan. Abul Hasan Al-Ma'ribi ditinggal. Yahya Al-Hajuri ditinggal, ya. Tidak kita berpatokan kepada orang-orang tersebut, kecuali para masyayikh yang masih berjalan bersama para ulama kibar. Nah, jadi tidak bisa disamaratakan. Memang ada yang mereka hanya berpatokan kepada masyayikhul Yaman, ada. Dan itu orang-orang yang pada masa-masa sekarang ini, ya, adalah orang-orang ma'bari yang ta'assub dengan Muhammad Al-Imam. Ana mau nanya, bolehkah kita memukul wajah? Apa dalil tidak diperbolehkan? Ya, tidak diperbolehkan. Di sana ada larangan Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Idza daraba ahadukum falyajtanib al-wajh." Apabila salah seorang kalian memukul, maka hendaklah dia menjauhi wajah. Ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ala suratihi, dengan surahnya. Makna ala suratihi ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah ala suratihi maksudnya seperti gambaran Allah Subhanahu wa taala, dan ini pendapat yang lemah. Ya. Al-muhim syaitnya di situ, dilarang untuk memukul wajah. Diperintahkan kita untuk menjauhi bagian wajah, tidak diperbolehkan memukul wajah, menampar, ya, meninju atau yang semisalnya. Apa saja penghalang penyebab terhalangnya doa seorang hamba? Ya, salah satu sebabnya adalah aklul haram, memakan, ya, ataupun memakai barang-barang yang haram. Ini tidak diperbolehkan. Demikian pula di antara penghalang doa adalah qalbun ghaflah, hati yang lalai. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Demikian pula di antara penghalang doa adalah ya seorang terburu-buru istijal. Tidak diperbolehkan seorang istijal terburu-buru. Ya, dengan mengatakan apa? Sudah banyak berdoa, sudah sering berdoa tapi kok enggak dikabulkan ya? Nah, ini istijal namanya. Tidak boleh. Nah, demikian pula termasuk penghalang dikabulkannya doa adalah memutuskan tali silaturahmi. Nah, hati-hati dengan perkara-perkara ini. Nah, dan hendaknya kita memperbanyak doa ya dalam keadaan kata Rasulullah SAW, antum muqinun bil ijabah. Kalian yakin dikabulkan doa. Ya, yakin kita. Yang jelas apabila seorang berdoa dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan doa kalian. Jadi sudah pasti seorang dikabulkan doanya. Hanya saja pengabulan doa ini ada tiga cara. Seperti yang pernah kita jelaskan, ya, apakah doanya itu langsung dibalas atau doanya disimpan, pengabulannya disimpan dan dibalas nanti dari kiamat. Atau doanya diganti dengan balasan yang lainnya. Ya. Dia minta motor, dikasih sepeda misalnya. Nah, ini. Demikian pula termasuk penghalang doa adalah iktidak. Berlebihan dalam berdoa dengan perkara yang berlebihan tidak mungkin, ya, doa yang terlalu diperinci, ya, berdoa misalnya ya minta untuk dibangunkan rumah di surga, ya, dengan rumah yang terbuat dari bahan apa misalnya kayu ulin misalnya, nah, ya, atau minta diberikan bidadari yang putih bersih. Nah, ya, terlalu rinci. Ini termasuk tidak boleh orang berdoa seperti itu. Baik. Apa manfaat berdoa orang yang berpuasa, apakah mustajab sepanjang hari? Naam. Ya, termasuk keadaan ijabatu doa, dikabulkannya doa adalah ketika berpuasa. Apa manfaatnya puasa? Banyak, ya. Nah, kata Rasulullah SAW, alaikum bisiyam fa innahu la mislalah. Hendaknya kalian berpuasa karena tidak ada yang semisal puasa tersebut. Di antara manfaatnya ya adalah membentengi dia dari syahwat. Yang namanya syahwat biasanya mengajak kepada perkara yang haram. Ya, belum lagi pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan dengan ya untuk memasuki surga dari pintu yang bernama pintu Royan, yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Mengapa jika kita makan atau minum yang panas, kita tidak boleh untuk meniupnya? Nah, ini tidak diperbolehkan. Fala yatanaffas ahadukum fil ina. Janganlah kalian bernapas di bejana. Tidak boleh meniup makanan. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya tidak terjadi ya, penyakit. Karena biasanya seorang meniupkan sesuatu dari mulutnya biasanya ada penyakit atau kotoran yang keluar, ya. Atau hikmah yang lainnya. Yang jelas larangan ya. Kalau sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak tahu kenapa dilarang, ya tidak boleh kita lakukan. Tidak semua perkara yang dilarang kita harus tahu kenapa dilarang. Nah, tapi diantara hikmah disebutkan oleh para ulama, ya itu tadi, supaya tidak terjadi penyakit. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.